Eke, Eke begindang begini saka ngetok. Sumpah repot banget sih lu, Meme. Mungkin haji, mungkin ayo canggih boleh. Kalau kayak begitu kan lu rupidut. Tak ngara Eke kalau begini jatuh cinta sama Iye. Amit-amit sama Mbaja. Mia, usahnya haji, kunci meholah lu mau.